Bro, kelar syuting, ngopi Sabi kali. Gue lagi pengen banget nih dibikinin kopi sama barista. Wih, Sabi dong. Ngopi di tempat syuting aja mau gak? Hah? Emang ada barista? Ya ada lah, lo pasti gak bakal nyesel. Mau dibikinin sekarang? Wah, mau dong. Kenalin nih, barista gue. Hah? Barista Special Blend by Top Coffee. Baru. Barista Special Blend? Yoi. Ini beneran spesial? Ini yang lebih strong. Dari kopi pilihan Indonesia. Perfectly roasted dengan temperatur yang berbeda. Paduan kopinya lebih strong. Diracik tepat. Diteguk nikmat. Enaknya no debat. Coba-coba. Wah, iya, racikannya pas banget. Aroma dan rasanya strong, never wrong. Racikan barista dari Top Coffee, beneran asli racikan barista. Gua Adipati, kopi gua. Barista Special Blend by Top Coffee. Enaknya no debat. Buktiin sendiri. Dari Wings Food.